والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith lil Imam Abi Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala, ada beberapa hal yang perlu ana tanbih. Di antaranya yang pertama, kalau emang ada yang memiliki memegang kitab atau matan ini, ada yang punya? Hah? Gak ada yang punya? Atau yang ada di internet? Ada? Ada yang pegang matannya? Ada yang baca? Hah? Gak ada? Pak Amir ada? Judul kitab yang ada di nuskhah ana, dan begitu pula yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dengan judul Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Ana membaca pengumuman ketika itu. Di situ disebutkan akan dibuka daras kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Ada wawunya. Ya. Nah. Yang ana ketahui bahwa kitab ini tanpa waw. Dan tampaknya ini yang lebih sahih dari beberapa sisi. Di antaranya, keberadaan waw ini terkadang bisa mengantarkan kepada maksud atau dipahami oleh sebagian orang dengan pemahaman yang keliru. Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf dan akidahnya Ashabil Hadis. Bisa dipahami berarti di situ ada salaf dan di situ ada Ashabul Hadis. Nah, seolah-olah kedua kaum ini berbeda. Nah, padahal hakikatnya kita mengetahui bahwa salaf Ashabul Hadis, ya mereka salaf. Makanya ketika judul atau nama kitab ini Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, nah ini lebih tepat. Karena tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Artinya apa? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Akidahnya salaf, yang dimana mereka salaf itu Ashabul Hadis. Ashabul Hadis itu mereka salaf. Salaf itu mereka para imam Ashabul Hadis. Sehingga bukan kaum yang berbeda. Nah, dipahami ini ya. Yang berikutnya, terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ziaratul kubur. Kita mengetahui, dan di sini disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, berkata beliau, wa ziaratul kubur innama hiya lituzakirana al-akhirah walinad'uwa lisahibil kubur lisahibil qabri fa ayyu qabrin indaka aw ayyi maqbaratin tazuruha hasalal ghardu. Ini ziaratul kubur itu sesungguhnya dalam rangka untuk mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kematian, ya, dan juga dalam rangka kita mendoakan orang yang ada dalam kuburan. mendoakan dengan kebaikan, dengan ampunan, dengan rahmah, dengan yang lainnya. Nah, maka kata Syekh Rabi di sini, maka kuburan yang ada di tempat kamu, apa saja kuburan yang ada dan kau menziarahinya, maka tercapai maksud ini. Artinya, ziaratul kubur itu tidak perlu pilih-pilih. Taib. Karena fungsi ziaratul kubur itu dalam rangka mengingatkan kematian. Al-maut. Dan ini terjadi pada seluruh kuburan. Ketika kita melihat kubur dengan tadabbur, dengan penuh makna, ya, bahwa kita nanti akan masuk ke liang lahat tersebut. Semua orang tidak akan bisa menghindar. Bahwa kita nanti ketika di alam kubur, akhirnya hancur badan kita. Seperti orang yang sekarang berada di dalam kuburan tersebut. Nah ini, mengingatkan kita kepada kematian. Sehingga ini berlaku pada seluruh kuburan. Nah, walaupun sebetulnya yang sangat disayangkan sekarang, karena saking banyaknya kisah-kisah, entah itu dari mulut ke mulut dan dari film ke film, akhirnya kuburan ini sekarang menjadi suatu tempat yang kesannya adalah angker, ya. Padahal dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam mendatangi Baqi dalam rangka mengingat kematian. Nah, di malam hari suasana orang tidak ada, tidak banyak yang melihat, lebih hati ini lebih bisa untuk lebih lembut. Nah, sekarang ada yang berani sendirian ke kuburan? Ada insya Allah, tapi banyak yang sudah. Bahkan akhirnya kuburan dijadikan ajang apa? Uji nyali. Ini tentunya bukan maksud dari adanya kuburan sebagai ini. Dan ini pelecehan. Kuburan itu yang isinya mayat itu memiliki kehormatan. Ya, kita kepada penghuni kubur itu la tafrid wa la ifrat. Tidak kemudian mengagungkan, akhirnya meminta kepada mereka, berdoa. Nah, tetapi juga bukan berarti kemudian kita boleh menghinakan kuburan. Yang maksud dari kuburan adalah di situ ada jenazah, ada mayat. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang la tajlisu al kubur wa la tusallu ilaiha. La tajlisu al kubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Nah, terlebih melangkahinya atau menginjaknya. Dan juga jangan kalian sholat di kuburan seperti itu. Ini dalam hadis ini mencakup dua hal tersebut. Kita menghormati kuburan yang di situ ada jenazah-jenazah saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kasru aidamil mayyit ka kasriha hayyan. Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini yang sudah berbentuk tulang belulang itu atau mayat, apabila kita mematahkan, merusakkan ini, seperti kita seolah-olah saudara kita yang masih hidup ini kita patahkan tulangnya, bagaimana? Nah, ini kan sangat mendolimi, sama seperti itu. Sehingga kuburan bukan untuk dijadikan ajang uji nyali dan yang lainnya. Nah, bukan, jangan dibawa image kuburan ini tempat angker. Nah, ini min fadlikum, para orang tua, ya, yang memiliki anak-anak, ini dibiasakan mental untuk kemudian kesan terhadap kuburan ini menjadi tempat yang angker atau yang lainnya, ini harus dihilangkan. Nah, dan memang kenyataannya, artinya di kuburan, ya, kuburan itu tempat orang yang paling lemah, ya. Orang sudah gak bisa apa-apa sudah. Ya kan? Seperti itu. Apa yang mau ditakuti? Nah. Betul. Ketika akhirnya manusia dalam hatinya memiliki akhirnya ketakut yang berlebihan terhadap jin, dan jin bisa memahami yang hal seperti ini. Dalam surat Al-Jin dikatakan, wa innahum kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ketika ada sebagian kaum dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin, takut, nah akhirnya meminta-minta perlindungan, ini jin ini semakin membuat mereka ini ketakutan. Nah, seperti itu. Dalam beberapa asar dari para tabi'in, ini disebutkan bagaimana bahwa jin itu pada hakikatnya juga takut kepada manusia, sebagaimana manusia takut kepada jin. Ya, jadi jangan merasa rendah sebetulnya. Jangan merasa takut. Kita memiliki perasaan takut yang wajar kepada jin, pada hakikatnya jin itu juga takut kepada kita. Kalau kita memiliki iman. Umar bin Khattab melewati satu gang atau satu jalan, itu jin ketika di ujung situ sudah lari dahulu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana jin itu sebenarnya takut. Dan ini bukan hanya Umar. Abu Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal, menjaga harta, zakat. Datang jin, syaitan dalam bentuk manusia mencuri zakat tersebut. Ditangkap sama Abu Hurairah. Nah, berulang kali. Jinnya yang takut, memohon-mohon kepada Abu Hurairah untuk dilepaskan. Syaitannya yang takut kepada Abu Hurairah untuk dilepaskan. Yang kisahnya sudah maklum bersama kita. Akhirnya syaitan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi agar tidak didatangi jin ketika di malam hari. Karena Abu Hurairah seorang yang sangat haris, bersemangat dalam mendapatkan ilmu, ada perjanjian seperti ini, wah ini kesempatan emas ilmu ini. Akhirnya Abu Hurairah lepaskan. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ternyata benar. Syahidnya di sini takut kepada Abu Hurairah. Syaitan. Khalid ibn Walid ketika oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ditugaskan untuk menghancurkan salah satu sonam dari sonam-sonam Quraisy, Lat wa Uzza wa Manah, dihancurkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya engkau belum menghancurkan. Ternyata akhirnya kembali lagi, di situ ada jin perempuan. Syaitanah. Hitam, telanjang. Nah, tahu Khalid bin Walid. Akhirnya oleh Khalid bin Walid ditebas. Nah, ini para sahabat. Yang kita dituntut untuk meniru mereka dari segala sisinya. Sehingga dengan jin itu, yang penting kita jangan sombong. Nah, ini kan pertama ya. Jangan terus akhirnya mentang-mentang, wah saya takut. Akhirnya mencela. Ayo, misalnya jin dilarang. Nah, seperti itu. Tetapi jangan takut. Kalau kita memiliki keimanan, tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, jinnya akan takut. Terbukti ada dari golongan manusia yang bisa menguasai jin. Nabi Sulaiman alaihi salam. Jin ini tunduk di bawah. Nah, bukan semata-mata karena pribadi Nabi Sulaiman, tapi karena keimanan dan ketakutan yang ada pada diri Sulaiman sehingga Allah berikan kemampuan seperti ini. Seperti itu. Baik, kembali kepada bermas kubur. Sehingga ini maksud pertama dari ziaratul kubur. Yang kedua, dalam rangka kita mendoakan kepada penghuninya. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Kita mendoakan mereka. Bukan kita meminta doa dari mereka. Nah, maka dari sini ada beberapa kondisi orang yang berdoa di kuburan. Yang pertama, ini sesuatu yang sunnah. Yang kedua, ini suatu kesyirikan. Dan yang ketiga, ini suatu kebid'ahan. Orang berdoa di kuburan bisa masuk dalam tiga kategori ini. Yang pertama, kapan seseorang berdoa di kuburan untuk kemudian dia dikatakan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang berdoa di kuburan yang ini masih masuk dalam kategori menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berdoa untuk mendoakan sang mayit. Makanya ini ada syarat-syaratnya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, kita berdoa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan tersebut. Ini. Jangan sampai kita mendoakan sang mayit, tetapi di situ kita menghadap kuburan tersebut. Ini kategori pertama, seseorang berdoa dalam kuburan dan dia sunnah. Kategori kedua, ketika dikatakan mas kesyirikan jelas, ketika dia berdoa kepada sang mayit, meminta-minta. Ini jelas. Nah, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau seandainya kalian ini berdoa kepada mereka, meminta doa mereka, la yasma'u du'a'akum. Niscaya mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Permintaan kalian, mereka telah disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan mereka untuk bisa mendengar doa kalian. Doa ada khilaf di antara ulama, apakah mayit ini bisa mendengar orang atau tidak? Ya, bukan di sini membahasnya, tapi memang lumayan perselisihan yang sengit di kalangan para ulama. Apakah mayit ini mendengar orang yang datang kepada dia atau tidak? Beberapa hadis menunjukkan bahwa sang mayit ini mendengar. Yang terakhir hadis ketika setelah selesai orang berziarah, kemudian sang mayit ini mendengar suara pelepah terompah orang yang mengantarkannya. Dalam riwayat lain, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajak bicara kepada orang-orang kufar Quraisy yang terbunuh ketika perang Badar. Yang kemudian para sahabat heran ketika Rasulullah mengajak bicara mereka. Nah, yang kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya sama-sama mendengar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama dari hadis dari sini berdalil bahwa mayit itu mendengar. Sebagian ulama mengatakan tidak mendengar mayit ini. Nah, salah satunya dalilnya tadi itu firman Allah yang barusan kita dengar bersama. Bagaimana dengan hadis yang tadi, kata mereka, itu hanya pada kondisi-kondisi itu saja. Memang Allah sengaja berikan kemampuan mereka untuk mendengar pada kondisi-kondisi tersebut. Adapun di luar kondisi tersebut, maka hukum asalnya sang mayit tidak bisa mendengar. Al-muhim khilaf antara ulama, tetapi para ulama sepakat. Ya, ini dibedakan. Ini barusan permasalahan apakah mayit mendengar. Tetapi yang berkaitan dengan mayit mendengar doa yang diminta kepada dia, ini jelas. Para ulama bil ijma bahwa mayit tidak bisa mendengar doa yang dimohonkan kepada dia. Dalilnya ayat tadi. Jelas. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Nah, walau sami'u, nah baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anggap mereka bisa mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa menjawab. Nah, kalau seandainya seluruh kaum muslimin kembali kepada agama mereka, membuka kitab-kitab mereka, Al-Quran, hadis, selesai. Gak akan ada perselisihan apakah ziaratul kubur itu boleh. Banyak sekian ayat dalam Al-Quran menunjukkan hal membantah. Bahkan dalam surat Yasin itu sendiri yang sering dibaca oleh mereka, Itu luar biasa isinya tauhid. Tapi yang disayangkan itu tadi, hilang pemahaman Al-Quran hanya dibaca sebagai lafadznya saja. Ini dua maksud dari, atau poin kedua, ketika seseorang berdoa di kubur dan dikatakan masuk dalam kategori syirik. Kategori ketiga, seseorang dikatakan ketika berdoa di kuburan, dia tidak jatuh kesyirikan. Tapi dia tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dia melakukan kemungkaran, melakukan suatu kebid'ahan. Yaitu apa? Seseorang berdoa di kuburan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa bukan untuk mendoakan sang mayit, tidak. Mendoakan atau berdoa kebutuhan yang dia, hajatnya dia di kuburan. Nah, ini termasuk bid'ah mungkarah. Suatu bid'ah yang mungkar. Dari sisi pertama, tidak ada ceritanya para sahabat, bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan yang lainnya, ketika berdoa itu ke kuburan. Para sahabat tidak datang ke kuburan makhluk yang paling mulia ketika mereka memiliki hajat. Yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak datang ke kuburan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Ketika mereka datang butuh untuk berdoa kepada Allah, nah, tidak kemudian datang kepada kuburan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kalau seandainya itu disyariatkan, niscaya para sahabat akan melakukannya. Karena ini orang yang paling mulia. Secara mutlak. Dari Bani Adam sampai terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ini yang terjadi pada kuburan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di mana para sahabat sangat mencintai beliau dan sangat mengagungkan dengan pengagungan yang sebenarnya ini, ternyata tidak melakukannya, lantas bagaimana dengan kuburan yang di selain beliau alaihi salatu wassalam? Nah, yang kedua, mengapa harus ke kuburan doa? Nah, berarti dia memiliki keyakinan, nah ini, yang akhirnya di situ ada bid'ahnya dari sisi ini. Bahwa ini penghuni kubur ini memiliki kedudukan yang tinggi, yang dengan itu bisa apa namanya, Allah kabulkan doanya dia dengan sebab ini misalnya. Nah, dan ini, hal ini bisa menjerumuskan seseorang dalam syirik asghar misalnya. Ketika dia menjadikan ini sebab terkabulnya doa, maka ini bisa terjerumus dalam syirik asghar. Seseorang menjadikan sebab yang dimana sesuatu ini ternyata tidak terbukti bahwa itu sebab dari sisi pembuktian ilmiah ataupun dari sisi nas, maka ini termasuk kategori syirik asghar. Paham ya? Nah, sehingga ini tiga hal, tiga kondisi yang seseorang berdoa di kuburan bisa masuk dalam kategori sunnah, bisa masuk dalam kategori syirik, bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Nah, kemudian berikutnya ya ikhwan, hal yang perlu ana tanbih. Kita telah lewat pembahasan kita bahwa dahulu para salaf dalam mukaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, bahwa dahulu para salaf, orang yang terdahulu, walau fittiba'iha wa'adau fiha. Mereka, para salaf, dengan permasalahan tamasuk bisunnah ini, itu mereka berwala dalam hal ini. Ya. Dan adawah, permusuhan dalam hal ini. Ketika seorang berperang teguh dengan sunnah, maka kita harus berwala, loyalitas. Ketika seorang melenceng dari sunnah, walaupun satu. Sebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam suluh sunnahnya, seseorang itu dikatakan terjerumus dalam bid'ah dan dikatakan mubtadi walaupun hanya dengan satu kebid'ahan. Ini orang semuanya sunnah. Akidahnya, muamalahnya, fikihnya, apalagi ibadahnya semua. Tapi dia ada satu hal melakukan kebid'ahan. 1000 sunnah dia lakukan, ada satu bid'ah yang dia lakukan, dia meyakini, sudah tahu ini keliru, tidak ada ajarannya, dia masih tetap melakukannya, maka dia dikatakan mubtadi'. Walaupun cuma satu, walaupun dia semuanya ada sunnahnya, berjenggot, tauhid, sholatnya masya Allah sesuai dengan sunnah yang lainnya, keyakinannya misalnya dalam asma sifat benar, tapi misalnya ada satu hal yang dia melakukan kebidahan. Ini yang tidak ada pada kelompok-kelompok sekarang ini yang mengaku-ngaku sebagai salaf. Al-wala' wal-bara'. Mengapa kita bermusuhan dengan para hizbiyah, dengan sururiyah, kutbiyah, yang sekarang di Indonesia ini semacam ar-roja, dan firanda, Yazid Jawas, dan yang lain-lainnya. Ini. Mereka tidak ada barok dengan ahlul bidah. Padahal, antum perhatikan, mereka membantah Syiah, mereka membantah Khawarij. Nah, mereka mengatakan bahwa Khawarij ini sesat, Syiah ini sesat. Nah, lihat, sehingga jangan terpedaya dengan syubhat. Siapa yang mengatakan mereka berwala? Mereka membantah Syiah loh, mereka membantah Khawarij, ISIS dan yang lainnya. Coba lihat, bagaimana mereka tidak mau berlepas diri barok dari orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Semacam ya Ihya ut-Turats misalnya, semacam juga Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, ini dedengkotnya mereka Ali Hasan Al-Halabi memuji pentolan takfiri. Nah, padahal kita-kitanya banyak membantah tentang takfiri. Tetapi ketika pada orang per orangnya, mereka, sehingga jangan terperdaya. Walaupun mereka membantah, iya, tapi mengapa dengan pelaku-pelaku takfirinya ini, Syiahnya dan yang lainnya ini, mereka tidak mau barok. Ini mereka kehilangan. Padahal mungkin yang lainnya di atas sunnah. Mungkin zaman dahulu masih. Sekarang datang ini, dengkot-dengkot mereka yang baru-baru ini, masuk TV, masuk macam-macam sudah kena TV sudah. Nah, dengan akhwat, bareng-bareng di kolam renang, ya, acara apa itu? Lomba memanah bersama dengan perempuan. Nah, berfoto-foto, luar biasa. Sekarang mereka kalau masuk TV katanya sudah diberi cara beracting bagaimana ketika berdakwah dalam keluar mobil, gayanya itu seperti ini. Nah, antum sudah dengar kabarnya? Seperti itu. Ketika di tepi kolam renang caranya seperti ini. Ini mana ada yang mengajari seperti di Jamiah Islamiyah atau di pondok-pondok. Dari mana mereka dapat pengajaran seperti kalau enggak memang? Ini orang-orang TV seperti ini, dakwah dengan TV. Nah, ini tidak ada pada mereka al-wala' wal-barok yang benar, tidak ada. Dan ini termasuk usul pokok dari ahlu sunnah ini al-wala' wal-barok. Kita berlepas diri dari orang-orang yang harus kita berlepas diri. Kita berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Kita berlepas diri dari bid'ah dan pelakunya. Dari kemaksiatan dan pelakunya, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Caranya pun berbeda-beda. Kita juga wala' terhadap ahlu tauhid, terhadap ahlu sunnah, terhadap ahlu ta'ah dan yang lainnya. Faham tum ya ikhwan? Nah, taib. Kita akan mulai baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث ya yang benar tidak ada wawunya ya jadi aqidatus salaf wa ashabil hadis ini wallahu alam kayaknya kurang tepat yang tepat adalah sebagaimana disebut oleh Syekh Rabi aqidatus salaf ashabil hadis ini berbeda qultu wa billahi taufiq. Kata Imam Musabuni rahimahullahu taala, "Inna ashabil hadis al-mutamassikin bil kitabi was sunnah, hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walil rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbarus sihah bihi wa naqalathu al-udul athiqat anhu wa yuthbituna lahu azza wa jal minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sabuni rahimahullah taala, ini ciri-ciri pertama dari ashabul hadis, para salaf, yang mereka itu bertamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah menjaga yang masih hidup dan merahmati yang sudah meninggal. Mereka mempersaksikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan wihdaniyah, dengan tauhid, uluhiyah, naam, dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tiga macam bentuk tauhidnya. Apa saja? Tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Sudah lewat bersama kita, apa kaitan antara ketiga jenis ini? Hubungannya tauhid uluhiyah dengan rububiyah dan kebalikannya, rububiyah dengan uluhiyah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Pernah lewat dalam dahulu? Nah, ini dahulu. Nah, tapi mudah-mudahan masih ada yang ingat. Apa hubungannya? Ada yang bisa menjawab? Uluhiyah. Uluhiyah terhadap rububiyah berarti? Naam. Uluhiyah yatadhamman atau tatadhamman apa? Rububiyah, ya. Orang bertauhid uluhiyah pasti. Uluhiyah itu mencakup rububiyah. Adapun tauhid rububiyah apa? Hah? Yes, talzim. Hah? Konsekuensinya orang bertauhid rububiyah apa? Bertauhid uluhiyah. Contohnya dulu anak pernah contohkan mobil. Ada yang masih ingat? Abu Fairuz masih ingat insyaallah. Hah? Gimana Abu Fairuz? Permisalannya? Lupa. Nah. Mobil. Kalau kita sebut kata mobil, berarti mencakup apa saja? Roda misalnya ya. Kursi, mesin, kap, bodi, dan yang lain-lain. Ini perumpamaan tauhid uluhiyah. Permisalan sederhananya. Nah, mobil itu mencakup hal-hal ini. Sama. Ketika kita kata tauhid uluhiyah, berarti tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan yang lainnya. Paham? Tetapi ketika seorang bertauhid rububiyah, ini tidak tauhid rububiyah, itu tidak mencakup tauhid uluhiyah, tidak. Tetapi tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi mengharuskan seseorang bertauhid uluhiyah. Contohnya juga tadi sederhananya apa? Mobil. Ya. Ketika kita katakan mobil, apakah mobil itu kita sebut mobil, ya, dalam mobil itu mencakup orang yang membuat mobil. Hah? Iya betul? Hah? Betul? Mobil itu isinya apa? Jok, mesin, roda, orang yang menciptakannya, yang membuatnya, kaca, hah? Yang kerja di pabrik mobil. Isinya mobil itu apa? Mobil sejadi itu isinya apa? Ada di bagian dari mobil itu, yang namanya mobil itu berarti di situ ada orang yang membuatnya? Hah? Enggak. Tapi itu tadi, ya. Kita katakan mobil membawa konsekuensi mengharuskan ada yang membuat. Padahal yang membuat itu bukan bagian dari mobil. Paham ini ya? Harus, nah itu. Harus ada orang yang membuat mobil. Adanya mesin ini, harus ada tukang yang membuatnya. Padahal mesin itu, tukang itu bukan bagian dari mesin ini. Ya? Tapi harus ada konsekuensinya keberadaan suatu masjid itu harus ada orang yang membuat. Hasan. Tauhid rububiyah seperti itu. Rububiyah kepada uluhiyah itu. Ketika seorang bertauhid rububiyah, konsekuensinya ada tauhid uluhiyah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa orang kufar Quraisy tidak layak untuk dikatakan mereka bertauhid rububiyah. Mereka bukan muwahhidun dalam rububiyah. Tetapi apa? Mereka? Hah? Ini sebenarnya sudah berulang ini sebenarnya. Apa? Ada yang ingat? Mereka? Mukirun. Ini jangan lupa ya. Ikrar. Mereka itu mengakui. Hah? Meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Mereka tidak muwahhidun fi rububiyah. Kenapa? Kalau memang mereka betul-betul muwahhidun fi rububiyah, niscaya mereka bertauhid uluhiyah. Tapi kenyataannya mereka tidak bertauhid uluhiyah. Padahal tauhid rububiyah itu membawa konsekuensi uluhiyah. Ternyata mereka tidak bertauhid uluhiyah. Sehingga mereka bukan muwahhidun fi rububiyah. Tapi mereka itu mukirun, mengakui, meyakini, ya. Paham ini ya? Nah. Ini tentang permasalahan tauhid. Walil Rasul sallallahu alaihi wasallam birisalah wan nubuwah. Dan mereka para salaf, ashabul hadis itu pun mempersaksikan bagi Rasul alaihi salatu wasallam ar-risalah wan nubuwah. Tiga hal yang orang-orang kufar Quraisy sangat mengingkari. Yang pertama, uluhiyah. Naam. Tauhid uluhiyah. Yang kedua, al-ba'ats. Za'ama alladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sekian banyak ayat menyebutkan bahwa mereka ini mengingkari uluhiyah Allah, ini jelas. Sekian banyak ayat juga menyebutkan bahwa mereka itu mengingkari hari kebangkitan. Ini sebetulnya juga suatu poin bahwa mereka itu walaupun meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala tapi tidak penuh, tidak semuanya, tidak lengkap. Kebangkitan, menghidupkan, ini bagian dari tauhid rububiyah. Tapi ternyata mereka orang-orang kufar Quraisy tidak mengingkari hal ini. Nah, yang ketiga ini, risalah dan nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal yang paling diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Seperti itu. Nah, makanya ketika sulh Hudaybiyah, Sahal bin Hunayf ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim, lau alimna ar-Rahman, naam lau alimna ar-Rahman, lam akhtalafna wa hakadha, seperti itu kurang lebih. Kalau seandainya kami mengetahui siapa itu ar-Rahman, itu adalah Allah, kami enggak akan berselisih dengan engkau. Nah, mereka mengingkari sifat ar-Rahman. Taib. Yang kemudian Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan bismikallahumma. Seperti itu. Kemudian juga min Muhammadin Rasulillah. Dari Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya kami mengatakan engkau ini Rasulullah, kan saya kami yang akan memerangi engkau. Ini yang kemudian Ali goncang. Untuk menulis Muhammad bin Abdullah ini ragu. Enggak berani gitu. Sementara permintaan Quraisy jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Tapi Uktub Muhammad ibn Abdullah. Rasulullah mengikuti, ya tulis Muhammad ibn Abdullah. Ahli enggak mau menulis ini. Nah, isinya luar biasa. Menurut sebagian sahabat, luar biasa dari sisi beranggapan bahwa itu merugikan kaum muslimin. Pembahasan nanti insyaallah. Sebenarnya pembahasannya panjang dan bagus. Bisa menjadi ibrah, banyak pelajaran. Taib, al-mim ini tiga hal yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka mengetahui Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. yang wahyu dan tanzil artinya Al-Quran itu berbicara dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menjelaskan. Nah, seseorang bisa mengetahui suatu hal itu ada tiga cara. Yang pertama, ketika melihat langsung, ya. Kamu tahu yang namanya masjid? Tahu. Kok bisa? Ya, saya pernah melihat masjid. Ini cara pertama orang mengetahui sesuatu. Cara kedua, orang mengetahui sesuatu dengan hal yang serupa dengannya. Nah, kamu tahu yang namanya hewan apa misalnya? Rusa, misalnya ya. Enggak tahu. Gimana? Gimana rusa itu gimana? Kau belum pernah lihat? Belum. Rusa itu bentuknya, mulutnya seperti kambing misalnya. Tapi tubuhnya ada warna coklat, tutul-tutulnya, ada tanduknya kecil. Ini. Dengan yang serupa. Ya. Ini cara kedua. Oh, begitu rusa. Ya. Cara ketiga. Nah, murni dengan khobar dari seorang yang thiqah. Kalau yang barusan yang kedua ini ada permisalannya. Rusa itu seperti kambing, begini. Tubuhnya, kulitnya seperti ini. Tapi kalau cara ketiga, benar-benar murni. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa tahu perumpamaannya. Kenapa? Misal, ya orang buta sejak lahir. Mau dikasih contoh, tahu rusa? Rusa itu seperti kambing. Kambing itu bagaimana? Kambing itu seperti, ya sudah nggak akan paham dia. Lo nggak pernah. Nah, rusa itu, nih, sudah ya. Kamu percaya sama aku? Enggak percaya. Rusa itu mulutnya panjang, misalnya. Badannya halus, misalnya. Kakinya ada empat, dan yang lainnya. Oh, itu rusa seperti itu. Oh, iya. Sudah kalau begitu, ya saya tahulah rusa. Walaupun belum lihat, walaupun tidak ada contohnya. Ini tiga cara kita atau seseorang mengetahui sesuatu. Nah, dan dua cara yang pertama ini terhadap Rabbul Alamin oleh manusia makhluk tidak akan bisa didapatkan. Maka cara mengetahui makhluk, kita umat manusia mengetahui, mengenal Rabb kita murni dari khobar yang thiqah. Seperti itu. Nah, melihat tidak mungkin di dunia. Taib. Dicari yang serupa. Allah tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka cara yang ketiga. Diberi sifat-sifatnya. Seperti ini, seperti ini, dan seperti itu. Maka cara kita mengenal Rabb disebutkan oleh Al-Ma'arif di sini harus dengan akhbar as-sihah. Ini penting. Kita mengetahui Rabb kita harus dengan dalil yang memang sahih. Kalau Al-Quran jelas. Kalau hadis, harus hadis ini sahih. Memang warid dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kedudukannya. Artinya sahih bukan berarti hasan tidak ya. Tapi artinya memang hadis yang ini diterima. Sah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti hadis ini sahih ataupun hasan dan yang lainnya. Nah, paham ini ya. Baik. Wa naqalathu al-udul as-siqat. Makanya yang menukilkannya ini adalah orang-orang yang udul. Memiliki sifat adil dan siqat, terpercaya. Makanya mereka para salaf yusbituna lahu, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala minha, dari khabar-khabar yang sihah ini, ma asbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau minha ini artinya dari sifat-sifat ini ya. Para salaf itu menetapkan dari sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di kitabnya dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ini hal ini memudahkan kita untuk membantah sebagian ahlu syubhah dari sisi ini. Mereka ahlu takwil ataupun taktil, ya, orang-orang yang merubah-rubah sifat-sifat Allah, mentakwil-takwil atau mengingkari, itu kan hujannya mereka Allah itu hujannya mereka adalah Allah itu Maha Suci. Maka jangan kita serupakan dengan makhluknya misalnya. Maksudnya misalnya, ya kan banyak ini. Mereka mentakwil sifat nuzul. Allah itu turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Itu maksudnya nuzul itu yang turun tuh malaikat atau rahmahnya Allah. Nah ini. Tangan Allah. Yadullah fauqaidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Oh itu tangan artinya kekuasaan. Nah ini. Cara salah satu membandangnya seperti ini. Allah yang menetapkan bagi dirinya sifat-sifat ini. Allah yang paling tahu tentang sifat-sifat ini. Ketika Allah mengatakan seperti ini dengan bahasa yang jelas, lantas dari mana mereka ini kemudian bisa? Apakah mereka lebih tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Apakah mereka lebih tahu tentang sifat-sifat Allah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya? Nah, Rasulullah ketika mengatakan tangan itu, ya sudah tangan, tidak ada maksudnya, tidak ada. Kemudian mereka bisa merasa lebih tahu yang dimaksud, berarti mereka merasa lebih tahu dari Allah atau mereka lebih tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham ini ya cara pendalilannya. Nah, taib. Jam berapa ini sekarang? Ah? Jam 9, taib. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Dan mereka para salaf ashabul hadis itu tidak meyakini adanya tashbih, penyerupaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Masalah tashbih atau tamsil, mungkin ibarat yang lebih pas adalah tamsil, ya. Sebagian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya terhadap kitab Al-Qawaidul Musla. Karena ini agak panjang sedikit nih, dan ini perlu konsentrasi ya. Dan sebelumnya sudah pernah menjelaskan. Atau ada yang bisa? Mengapa kita katakan sebagian disebut oleh Syekh Al-Utsaimin yang lebih tepat penggunaan kata-kata tamtsil, bukan tashbih? Hah? Ada yang tahu atau ada yang pernah masih ingat? Tashbih. Itu dari sisi bahasa Arab penyerupaan pada beberapa sisi. Nah, ya. Penyerupaan pada beberapa sisi. Ini tashbih. Adapun tamsil itu penyerupaan dari segala sisi. Paham sampai sini? Tasbih itu penyerupaan dari segala sisi. Jagung dengan beras. Misalnya. Ini ada keserupaan dari beberapa sisinya? Ada? Hah? Ada. Tapi enggak semua sisi kan? Ini tasbih ya. Kalau tamsil contohnya misalnya. Misal, anggap ya. Sepeda motor Vario sama-sama buatan pabrik, tahun hari sama, belum ada plat nomornya. Misal. Taruh ada dua ini. Ini dan ini. Warnanya sama. Merek semua sama. Hah? Ini tamsil. Ini sama dengan ini, persis dari segala sisinya. Misalnya seperti itu ya. Misalnya. Baik. Sudah paham tasbih dan tamsil? Khalas? Paham ya? Maka yang terlarang untuk kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan yang di Al-Qur'an serta hadis-hadis yang ada itu penafian tamtsil. Yang dinafikan oleh Allah itu tamtsil. Penyerupaan Allah dengan makhluknya dari seluruh sisinya. Ini yang terlarang. Ini yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi. Pakai kata-kata tamtsil. Syai'un wa huwa samiul basir. Nah, tidak ada hadis atau ayat yang menafikan tasybih. Sehingga dari sisi dalil ini alasannya. Karena yang warid itu tamtsil, yang dilarang untuk diserupakan dari segala sisi. Alasan kedua, sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya juga Syarah Aqidatul Wasithiyah, kita kalau meniadakan tasbih, tasbih itu apa? Penyerupaan dari beberapa sisi saja. Kalau kita tiadakan tasbih ini, Allah itu tidak la yushabih bimakhlukatihi syai'an misalnya. Tidak ada serupa, tidak ada tasbih antara Rabb Al-Khaliq dengan makhluk. Ya. Maka ini tidak tepat. Mengapa? Kita kan tadi sudah lewat, yang ditiadakan itu penyerupaan dari segala sisinya. Tetapi kalau dari beberapa sisi, ini masih dan memang ada kemirip atau kesamaan dari beberapa sisi, tidak dari semua sisi. Contoh misalnya, dari sisi nama-namanya dan makna-maknanya. Beberapa makhluk boleh dinamakan dengan nama-nama Allah, sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali. Ini nama-nama Allah ya? Ali, Khaliq, Azim, Aziz. Ini nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata boleh makhluk dikasih nama dengan Ali. Kasih nama misalnya dengan Hakim. Dari beberapa nama. Dari sisi ini kan sama. Ada keserupaan. Ya kan? Baik. Dari sisi makna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yadun. Salah satu sifat Allah apa? Memiliki tangan. Wajah memiliki wajah. Rahmah memiliki sifat rahmah. Ya kan? Maknanya apa yadun? Ya sudah, maknanya paham sudah. Ya namanya yadun itu dari sisi bahasa ya sudah itu. Yad. Sesuatu untuk menggenggam, sesuatu untuk mengambil yang lainnya. Rahmah apa maksudnya rahmah dari sisi bahasa? Ya sudah, rahmah seperti itu. Dari sisi makna, tidak berbeda. Ya kan? Betul? Maknanya sama. Yad ya yad. Tangan ya tangan. Tetapi, ya itu tadi. Kalau sudah kembali kepada hakikatnya, kembali kepada bentuknya, ini yang jauh berbeda. Sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kerendahan makhluk. Makhluk sifatnya apa salah satunya? Hidup. Kayak seperti itu. Tapi hidupnya makhluk ya sesuai dengan kerendahan dan kehinaan makhluk. Hidupnya ya terbatas, dipenuhi dengan kelemahan, sakit. Adapun sifat hidupnya Allah ya sangat sesuai dengan kebesarannya. Tapi sama-sama dari sisi makna hidup ya hidup. Ya itu tadi. Sehingga yang ditiadakan itu tamtsil. Hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk enggak akan bisa sama dari segala sisinya. Tapi ada sebagian sisinya. Dari sisi makna ya sama. Seperti itu, paham ya? Nah, ini yang berkaitan dengan tadi. Sehingga wala ya'taqiyu tasybihan. Nah, ini yang lebih pas untuk kita katakan dengan tamsil. Dari sisi dalil dan juga dari sisi ilah sebabnya. Antum bisa melihat syarahnya Syekh Al-Utsaimin dalam Wasithiyah dan juga syarah Al-Qaidul Muslim. Taib. Sebelum kita tutup, ada poin terakhir yang berkaitan dengan ini juga. Tamsil, penyerupaan, walaupun ya kata-kata tasbih itu dipakai juga oleh para ulama. Ya, tapi yang dimaksud dengan ulama tasbih yaitu tadi penyerupaan dari segala sisinya. Ya, karena memang sudah ya maknanya kurang lebih mirip, walaupun sebetulnya kalau dilihat lebih teliti ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin seperti itu. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis penyerupaan. Yang pertama, tamsil atau tasbih al-khaliq bil makhluk, penyerupaan Rabb dengan makhluknya. Ini jenis pertama. Jenis kedua, tasbihul makhluk bil khaliq, penyerupaan makhluk dengan Rabb-nya, dengan sang penciptanya. Yang pertama tadi apa? Penyerupaan Rabb dengan makhluk. Yang kedua, penyerupaan makhluk dengan Ar-Rabb. Yang pertama, penyerupaan Al-Khaliq Rabb dengan makhluk. Ya. Ini seperti kelompok atau aliran sesat, yaitu musyabihah atau mumatsilah. Ketika mereka menetapkan nama sifat-sifat Allah nih, yadullah ya. Kemudian, nah ini, tangan Allah itu maksudnya apa? Sepertinya gimana? Tangan Allah ya seperti tangannya kita. Nah ini kelompok musyabihah atau mumatsilah. Mereka menyembuhkan Rabb dengan makhluknya. Taib. Jadi Rabb punya sifat-sifat, itu dibawa sifat-sifat ini seperti sifatnya makhluk. Yang kedua, apa tadi? Penyerupaan makhluk dengan Rabb. Ini apa maksudnya beda dengan yang pertama? Kalau yang kedua sekarang, makhluk punya sifat dibawa dan diarahkan seperti sifatnya Ar-Rabb. Contohnya bagaimana? Nih, makhluk itu rendah. Makhluk itu hina. Sementara Rabb itu zat yang maha segalanya, maha kuasa, maha nam. Rabb itu zat yang seharusnya diibadahi. Memiliki sifat apa? Ma'bud. Ma'luh. Ya, diibadahi. Ini sifat yang seharusnya hanya berlaku khusus pada Al-Khaliq Rabb. Tetapi sifat ini diberikan kepada makhluk. Makhluk yang seharusnya tidak disembah, yang di mana persembahan atau peribadah itu hanya hak tunggal Allah, makhluk diserupakan. Makhluk diberi hak untuk ibadah juga. Padahal ibadah itu sifat Allah murni. Paham? Makhluk yang lemah akhirnya disifati seperti Rabb. Akhirnya diserupakan seperti Rabb. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah, yang enggak boleh disembah, yang enggak boleh diangkat, diserupakan seperti Rabb. Nah, ini penyerupaan, dua jenis penyerupaan yang harus kita pahami. Baik. Ini butuh konsentrasi, tapi kalau antum paham dan antum mau merojah, ini masya Allah. Faedah yang luar biasa. Nah, karena permasalahan akidah ini, kalau sudah pembahasan seperti ini, memang kita keliru sedikit, jauh, bisa-bisa anunya itu menyimpangnya jauh, makanya perlu ketelitian. Baik, insya Allah sampai di sini pembahasan kita. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Itu mu'attilah, afwan, musyabbihah atau mumatsilah. Bukan yang kedua. kaum musyrikin, orang ashab apa kuburiyun ini, enam, atau orang-orang musyrikin, seperti itu. Nah, fadal. Naam. Secara zahir. Naam. Kita meyakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu hak. Ya, ini pertama. Sekarang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya. Bersama kalian. Yang perlu kita perhatikan, ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Sementara mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Jadi dari sisi ini sudah enggak sama. Yang kedua ya ikhwan. Kita berpemahaman tentunya dengan pemahaman siapa sih? Al-Qur'an ya salaf. Para pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahamannya salaf. Salah memahami yang dimaksudkan di sini bersama, kebersamaan itu bukan zat. Dan memang benar. Tapi kebersamaan ilmu, penglihatan, ya, pendengaran, seperti itu pengawasan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada hal yang bisa kita jumpai dari sisi, dari di dunia ini, yang dimana Allah memiliki berhak walillahil masalul a'la. Allah itu memiliki permisalan yang lebih. Nih contohnya. Bulan ada bersama orang di Jakarta, di Eropa, di Afrika ada bulan. Apakah terus melazimkan bulannya ada banyak? Ya bulan tetap satu. Hah? Kita sekarang malam hari di mana ini? Di Karawang. Cerah? Sekarang lagi ada bulan enggak, Pak Amir? Tanggal berapa nih sekarang? Hah, di Jakarta? Misalnya pas anggap lagi padang bulan nih sekarang, gak ada mendung. Ada bulan di situ? Hah? Berarti bulannya ada banyak? Ada di mana? Ya sudah, bulannya tetap di situ tempatnya. Iya kan? Hah? Tapi bisa kita katakan pada malam ini bulan bersama kita. Sah kita kata seperti itu. Ya orang yang di Jakarta juga sah mengatakan seperti itu. Orang yang di Jawa Tengah juga sah mengatakan bulan bersama kita. Padahal ya bulannya cuma satu. Paham ini ya? Allah zat yang maha besar, al-azim. Ya, Allahu Akbar, Allah yang paling ini besar. Langit, bumi dan seisinya itu seperti kalau dibandingkan dengan ars, dengan kursinya Allah, tempat pijakan kakinya Allah, itu seperti apa? Cincin dilempar ke padang yang luas. Itu permisalan apa? Langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursinya Allah dibandingkan dengan arsnya Allah seperti itu. Kursinya Allah yang tadi sangat besar kalau dibanding langit dan bumi. Sekarang dibandingkan dengan arsnya Allah. Itu seperti tadi, cincin yang dilempar di padang atau tanah lapang yang sangat luas. Tayyip, ini masih arsnya Allah. Allahnya sendiri sudah enggak bisa, pokoknya Allah paling besar, maha besar. Sehingga sekarang zat yang seperti ini, kita ini mau seberapa jauh sih bisa menghindar? Nah. Anak sekarang di sini ada apa misalnya di sini? Cuma ada misalnya hewan kecil lingkupnya di sini. Mau ke sana, ke sini. Misalnya ya, anak sekarang di sini. Mau terserah dia mau di mana aja. Ya sudah cuma di sini aja. Paham ini ya? Lah apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak bisa dibayangkan sudah kebesarannya, sudah paling besar sudah. Sudah kita ini mau kemana-mana. Aduh, enggak bisa lepas dari pengawasan. Ya maaf saja tidak membandingkan, tapi ini loh. Dalam permasalahan-permasalahan dunia itu sebetulnya ada permisalannya, maka Allah lebih memiliki permisalahan yang lebih. Seperti itu sehingga itu. Syubhatnya apa jawabannya? Yang lain? Ya, silakan Pak Sasmito. Kalau pertama kali munculnya, artinya secara terang-terangan, ya di zaman Ali sudah ada. Yang di mana itu tadi Abdullah bin Sabah itu, yang sama Ali dibakar. Nah, saking sesatnya Ali sampai jengkelnya, artinya sampai dibakar ini Abdullah bin Sabah ini. Tapi subhanallah itu ya, suatu kebatilan, kemungkaran itu kalau tidak diakui dan tidak bertobat, itu memunculkan kemungkaran yang lebih. Akhirnya ini si Abdullah bin Sabah tambah yakin kalau Ali ini Tuhannya. Dibakar masih yakin. Kenapa katanya? Berbeda dengan hadis lain lagi. Sehingga hadis itu bisa dibawa, kalau tidak sesuai dengan pemahaman salaf itu dalil juga. Orang-orang ahlul bid'ah semuanya itu berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Karena dia tahu katanya, la yu'adzibu binar illa rabbun nar katanya. Tidak ada yang mengazab dengan nar, dengan api, kecuali rob. Sehingga aku semakin yakin kau ini rob katanya. Sehingga pertama kali muncul di zaman Ali sudah dohir ini. Bid'ah Syiah ini. Seperti itu. Nah. Ya. Nah, langit dan bumi. Ya, visi tati ayam. Ya, gimana? Ada keterangan? Ya. Apakah itu harinya hari dunia, ya, atau hari akhirat? Artinya akhirat itu berarti yaumin ka alfisanah, seperti itu, ya. Sehari dengan seribu tanah. Afwan, seribu tahun, sehari seperti seribu tahun. Dalam ayat yang lain dikatakan kahomsina alfisana, seperti 50.000 tahun. Ana lupa, tapi kalau ana tidak salah, tapi insya Allah nanti akan ana lihat lagi, ana pastikan. Itu harinya dunia. Nah, ini yang pertama. Ada hikmah Allah menciptakan dalam 6 hari. Yang di mana seperti itu. Inna Allah la kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau menciptakan dalam sehari, sedetik, sesingkat waktu, sangat mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Tapi yang saya ingat anak itu harinya dunia, artinya tidak selama hari yaumul kiamat. Tapi insyaallah nanti coba ana lebih apa? Pastikan lagi. Nah. Seperti itu. Baik. Khalas. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini di murojaah. Ini sekarang akidah ini pelajarannya ya. Bukan DL-nya. Nah, kalau DL sudah enggak apa-apa dah. Masmu, kasih toleransi, enggak murojaah ya wis. Tapi kalau akidah, nah ini penting. Manhaj harus murojaah. Nah, ini soalnya masalahnya kalau enggak nyerempet-nyerempetnya bisa ujung-ujungnya anar. Kalau DL enggak paham ya, yes, insyaallah. Tapi kalau ini keliru sedikit bisa anar itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك